terkejut, kecewa, alani cinta. Olo rotu pikiraki fusolo mata cinta. Hape na sofa na gamat Roma mupatiasa dari Roma ko. Roma mupatiasa dari Roma kong.